Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kita Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lewat kita menyebutkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ar-Ru'yah li Ahli Jannah, melihat untuk penghuni surga. Ru'yah di sini yakni ru'yah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu termasuk kenikmatan yang paling tinggi yang dimiliki oleh ahlul jannah, orang-orang yang masuk dalam surga. Pada pertemuan terakhir sudah kita sebutkan beberapa hal tentang permasalahan ru'yah. Di situ ada kelompok yang mengingkari adanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk penghuni surga, seperti orang-orang Mu'tazilah, demikian juga Jahmiyah, demikian juga orang-orang Asy'ariyah, walaupun mereka meyakini melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka tidak menyebutkan tentang jihad arah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sebagian mengkritik, yakni kalian juga, yakni orang-orang Asy'ariyah, berarti punya pemahaman juga tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka orang Asy'ariyah menyebutkan di antara akidah mereka juga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka tidak meyakini hal tersebut. Sampai di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan kalau kalian tidak meyakini hal tersebut, baik kalian orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, orang-orang Syiah Rafidhah, kalian tidak pantas untuk masuk dalam surga. Karena penghuni surga itu akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan ar-ru'yah ini, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kaum muslimin, orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa ru'yah hakun li ahli jannah. Dan ru'yah di sini dengan alif lam, alif lam yang menunjukkan adzihniyah, suatu yang sudah diketahui bahwa maksudnya adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah hak, adalah benar bagi ahli jannah, bagi penghuni surga. Bighairi ihathah wala kaifiyah, dengan tidak melingkupi. Maksudnya bahwa tidak berarti seseorang yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala berarti mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala kaifiyah, demikian juga tidak boleh membagaimanakan. Kama nataqa bihi kitab Rabbina, sebagaimana berbicara padanya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Ila rabbiha, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nadhirah, mereka melihat. Wa tafsiru ala ma'radallah, dan tafsirnya itu sebagaimana yang Allah mendaki. Allah Ta'ala kehendaki. Wa alimahu, dan Allah ketahui. Wa kullu man ja'a fi dzalika min hadis as-sahih, dan segala sesuatu yang datang di dalam permasalahan itu dari hadis yang sahih, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kama qala, maka dia itu sebagaimana yang Nabi sebutkan. Kita harus beriman apa yang datang dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengimaninya. Wa ma'nahu ala ma arada, dan maknanya adalah sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kehendaki. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina, tidak masuk kita dalam permasalahan itu dengan takwil atau tafsir menurut pemikiran kita, menurut akal pikiran kita. Wa la mutawahhimina, demikian juga tidak dengan kerancuan ataupun keraguan, bi ahwa'ina, dengan hawa nafsu kita. Fa innahu man salima fi dinihi, sesungguhnya tidaklah seseorang yang dia itu tunduk di dalam agamanya. Ini tidaklah seorang yang dia itu benar-benar tunduk di dalam agamanya. Illa kecuali man salama lillah azza wa jalla. Kecuali orang yang dia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali rasuli, demikian juga kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tidaklah seorang itu selamat agamanya kecuali dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kepada rasulnya. Di dalam memahami agama juga menyerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang Rasul kehendaki. Warada ilma mastabaha alaihi ila alimihi, dan mengembalikan ilmu yang mereka itu rancu padanya, yang tidak jelas padanya. Ini mereka tidak memahami dengan yakin atau dalam badan kebingungan, mengembalikan ilmunya itu kepada alim, kepada alimnya. Demikian. Dan pada pertemuan terakhir kita sebutkan bahwa kerusakan yang muncul di dalam permasalahan akidah, di dalam permasalahan agama, itu adalah muncul dari apa? Dari kesalahan di dalam memahami agama, di dalam hal ta'wil, ta'wil atau mentafsirkan agama dengan ta'wil atau pentafsiran tidak benar. Kemudian juga ditambahkan oleh ulama, apabila kemudian muncul dari pemikiran yang sesat di dalam memahami agama, ditambahkan di situ su'ul qasd, yakni maksud yang jelek, maka semakin tambah rusak agama orang tersebut. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, wa hadzal ladzi afsada dunya wa din, inilah yang merusak dunia demikian juga agama. Tidaklah muncul kerusakan itu terhadap agama demikian juga ahlinya adalah muncul karena takwil fasid, pemahaman yang salah. Demikian juga tafsir atau mentafsirkan sesuatu yang fasid, yang rusak, sebagaimana terjadi di perang Jamal, perang Siffin, demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazila, dan sebagainya. Kemudian juga kita sebutkan beberapa hal tentang jenis-jenis takwil. Yani takwil di sini ada yang dia takwil yang dia itu sesat, ada yang takwil maknanya adalah tafsir yang benar. Kemudian pada kesempatan ini masih dalam pembahasan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is tentang dalil-dalil orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, yang sebenarnya itu adalah apa? Bantahan untuk mereka. Di antaranya apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ini dalil bagi mereka yang sebenarnya itu adalah dalil bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Bantahan untuk mereka sebenarnya. Di antaranya apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Kita sudah singgung sedikit pada pertemuan terlewat. Allah SWT menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kalamahu Rabbu. Ketika Musa datang limiqatina, dari waktu yang kami tentukan, wa kalamahu Rabbuhu, dan Rabbnya, yakni Allah SWT berbicara kepada Nabi Musa. Ini keutamaan Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita takwilkan maknanya adalah yakni yang berbicara malaikat Jibril, atau kemudian Allah menciptakan pohon tersebut berbicara dengan Nabi Musa. Tidak, benar-benar Allah SWT berbicara dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Qala Rabbi arini andur ilaik." Berkata Nabi Musa, "Rabbi, ya Allah, arini." tunjukkanlah kepadaku, andur ilaik, aku akan melihat engkau ya Allah. Kemudian Allah SWT mengatakan, qala lan tarani. Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Ini demikian. Dan Allah SWT mengatakan kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah SWT untuk melihat Allah SWT, maka Allah mengatakan, qala lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Walakin indur ilal jabali fa inni istaqara makanahu fa sawfa tarani. Tetapi lihatlah kepada gunung. Apabila gunung itu tetap pada tempatnya, engkau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka wa qara Musa sawiqa. Falamma tajalla, ketika Allah SWT menampakkan. Yang kita benar-benar memaknakan yakni menampakkan. Ketika Allah menampakkan lil jabali kepada gunung, ya. Ja'alahu dakka, maka menjadi gunung tersebut dakka, menjadi dia itu hancur. Demikian. Wa khara Musa sa'iqa, kemudian Nabi Musa pun pingsan. Demikian Allah sebutkan. Maka mereka orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, demikian juga yang lainnya mengatakan dari lafaz lantaroni berarti tidak akan mungkin Allah SWT dilihat di dunia ataupun di akhirat. Maka di sini ada beberapa bantahan, kita ringkas saja ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, wa ma istidlal al-Mu'tazilah bi qouli ta'ala, adapun dalil Mu'tazilah yang mengatakan lantaroni, surat Al-A'raf ayat 153, engkau tidak akan melihatku. Demikian juga nanti akan disebutkan la tudrihul absar, surat Al-An'am ayat 103. Ini yang kita bahas Al-A'raf dulu. Maka ayat yang pertama itu adalah dalil sebenarnya tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala sebut ru'yatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa untuk dilihat. Ya. Adapun di dunia, maka mereka para ulama Ahlussunnah menyebutkan tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebagaimana Nabi Musa tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga nanti dibahas juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Demikian juga yang lainnya tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Adapun di akhirat yang kita bicarakan sekarang ini, yakni akan melihat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat ini, lantaroni, engkau tidak akan melihatku, itu bukan berarti menunjukkan tidak akan dilihat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Bahkan sebenarnya dari siap atau susunan ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ini, itu dalil tentang bahwa kaum mukminin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kedua, ya, bantahan untuk mereka. Yang sebenarnya itu adalah dalil Ahlus Sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa untuk dilihat nanti di hari kiamat, nanti di surga oleh kaum mukminin. Yang pertama, annahu la yudun bi kalimillah wa rasulihi al-karim wa 'alamin nas bi rabbih. Jangan sampai muncul prasangka kepada kalimillah, seseorang yang Allah ajak bicara, demikian juga rasulnya yang mulia dan orang paling mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala fi waqtihi, di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Ayas ala ma la yajuz alaihi, untuk meminta sesuatu yang tidak boleh padanya. Ini. Bal huwa indahum min a'dhamil mahal. Bahkan yang demikian ini di sisi mereka dari para ulama termasuk sesuatu yang paling mustahil. Ya. Jadi jawaban pertama, ayat ini menunjukkan bahwa apa? Mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala dilihat. Bahkan nanti di akhirat akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Karena tidak mungkin Nabi Musa kemudian meminta sesuatu yang mustahil. Ya, demikian. Akan tapi kan kemudian tidak mampu, gunung tidak mampu, apalagi manusia. Kemudian jawaban yang kedua, anaulalam yungkar alaih su'alahu. Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa. Ketika meminta Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan, "Jangan kau melihatku." Tidak. Tidak seperti apa yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu? Ketika Nabi Nuh alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengampuni anaknya. Qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh inna laysa min ahlik inna wa amalu ghairu salih. Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, sungguhnya anakku termasuk keluargaku." Kemudian Allah mengatakan, "Wahai Musa, sesungguhnya itu bukan keluargamu, itu bukan amal yang soleh anakmu yang sesat tersebut." Ya, karena yakni kecintaan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, meminta kepada Allah agar apa? Mengampuni anaknya yang kemudian tenggelam, tidak ikut bersama orang-orang beriman. Kemudian Allah mengatakan innahu laysa min ahlik, itu bukan, itu bukan keluargamu. Innahu amalan ghairu shalih, itu bukan anak yang soleh, itu bukan amalan yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inna idzuka an takuna minal jahilin, kau jangan minta kepadaku yang kau tidak ada ilmunya padanya. Allah Subhanahu wa taala waktu itu menasihati Nabi Nuh alaihi salam demikian, yang kau tidak punya ilmu, ya jangan kau menjadi orang yang bodoh, termasuk orang-orang yang bodoh. Demikian. Kemudian Nabi Nuh mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Nuh waktu itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala karena minta sesuatu tidak boleh. Adapun di sini apa? Allah tidak mengingkari Nabi Musa alaihi salam untuk apa? Untuk meminta hal tersebut, meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Demikian. Kemudian yang ketiga, Allah Taala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lantaroni walam yakul inila uro. Ini bantahan yang kuat juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat tersebut, lantaroni, engkau tidak akan mampu melihatku. Engkau tidak bisa melihatku, yakni di dunia ini. Dan Allah tidak mengatakan inila uro, aku bukan tidak bisa dilihat, demikian. Atau aula yajuz ru'yati, tidak boleh melihatku, demikian. Tidak dikatakan dengan jawaban seperti ini, tapi dikatakan lantaroni, kau tidak akan mampu melihatku. Sebuah oleh Al-Imam Abu Izzi yang lainnya, ucapan yang lain, tapi kita ringkas itu aja. Kemudian Al-Wajhul Rabi, sisi yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin indur ilal jabali fa inistaqara makanahu fasawfa taruni, akan tapi lihatlah kepada gunung, kalau dia masih di situ gunung itu, engkau akan melihatku. Ya. Dan Allah tidak mengatakan yakni jangan kamu melihatku, aku tidak bisa dilihat atau yang semisalnya, tidak. Ya fa'alamahu anal jabal ma'akuwatihi wa salabatihi. Allah SWT beritahu bahwa gunung yang kuat demikian, demikian juga kokoh, tidak mampu ya untuk kemudian dia tetap di tempatnya ketika Allah tajalla menampakkan diri. Itu bantahan berikutnya. Ya. Jadi Allah mampu, yakni bisa mungkin untuk dilihat, akan tetapi gunung tidak mampu. Paham? Yakni demikian. Tapi gunung tidak mampu, apalagi manusia. Lebih-lebih lagi, bakaifa bil basyar allati khuliqa minad dha'f? Bagaimana dengan manusia yang dia itu diciptakan dari suatu yang lemah? Kemudian al-khamis yang kelima. Allah subhanahu qadirun ala ayyi ja'alal jabal mustaqirran. Allah Subhanahu wa taala mampu sebenarnya untuk menjadikan gunung itu tetap di situ. Wadzalika mungkin, dan itu adalah mungkin. Akan tapi ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk kemudian gunung tetap padanya. Kalau itu suatu yang mustahil, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak yakni mengizinkan Nabi Musa dan semisalnya. Kemudian yang keenam, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan kepada gunung, ja'alahu dakka, maka menjadilah gunung itu hancur. Ya, faida jaza ayata jalali jabal, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menampakkan kepada gunung, yang mana gunung itu adalah jamad, benda mati, tidak dia mendapatkan pahala, demikian juga tidak mendapatkan iqab, hukuman. Pakai bayam tani ayat jadalir rusulhi wa uliyahi fidari daro karmatihi. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk kemudian menampakkan kepada gunung, walaupun gunung kemudian apa? Hancur, ya. Maka bagaimana untuk tidak boleh Allah Subhanahu wa taala menampakkan untuk rasul-rasulnya, demikian juga auliyanya, bidar karmatihi, di negeri kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian mungkin untuk kemudian menampakkan kepada gunung, tapi gunung tidak mampu, kenapa tidak kemudian mungkin untuk Allah menampakkan nanti di surga kepada aulianya, wali-walinya, demikian juga rasul-rasulnya, demikian juga orang-orang yang beriman. Demikian. Ini di antara apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi'is. Ada ucapan yang lain oleh beliau, tapi kita cukupkan itu. Kemudian mereka juga menyebutkan secara bahasa, ya. Kalau kemudian tadi secara yakni bantahan yang menunjukkan sebenarnya itu dalil untuk Ahlussunnah bahwa mungkin Allah SWT dilihat nanti di surga, bahkan nanti akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Sekarang dalam sisi bahasa, mereka mengatakan wa madawahum ta'bid an-nafsi bilan, bahwa kalimat lantaroni itu maknanya ta'bid abadan, selama-lamanya tidak akan engkau melihat aku. Ya, alasan mereka seperti itu. Wa nadzalika yadullu ala nafyi ru'yah fil akhirah. Ini menunjukkan juga tidak mungkin dilihat nanti di negeri akhirat. Maka ini fasid, maka ini adalah rusak. Ya, demikian. Sebagaimana oleh Al-Imam Ibn Abil Is menyebutkan ucapan Ibn Malik, yang kita ketahui kan Ibn Malik mempunyai buku Alfiyah Ibn Malik 1002 syair itu. Termasuk buku yang paling tinggi di dalam pembahasan nahu, demikian juga sorof. Ini beliau punya buku yakni Alfiyah Ibn Malik. Tetapi di sini disebutkan di Kafiyah Asy-Syafi'iyah. Ya. Tidak ada di Alfiyah Ibn Malik yang dikenal juga dengan Al-Khulasah. Yang disebut oleh para ulama bahwa buku ini adalah syair, ini adalah syair yang sangat barokah. Berapa banyak ulama yang kemudian mensyarahnya, yang paling terkenal yakni Ibn Aqil. Disebutkan oleh Ibn Malik, Muhammad bin Malik, Abu Abdillah Muhammad bin Malik, disebutkan di Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah. Dan ini adalah bantahan untuk mereka, orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Disebutkan oleh beliau, wa man ra'a an-nabiyya bilan mu'abbadan fa qawluh urdud wa siwahu fa'dudu. Disebutkan wa man ra'a, barang siapa yang menganggap bahwa nabi dengan lan itu, lantaroni, engkau tidak akan melihatku. Barang siapa yang berpendapat bahwa lan itu menunjukkan nafi, tidak. Itu menunjukkan mu'abada, selama-lamanya, abadan. Bapak lurdut, maka ucapan ini adalah terbantah. Ucapan ini adalah ucapan yang salah. Yang mengatakan lan itu artinya tidak akan selama-lamanya, itu adalah salah. Wasiwahu, dan selain itu, yakni tidak menunjukkan selama-lamanya. Fa'duda, maka ambillah, gigitlah. Ya, dan itu adalah yang benar. Ini bantahan untuk mereka. Kemudian apalagi disebutkan faina law quyidat bi ta'bid, kalaupun lan itu dikasih abada, itu tidak menunjukkan selama-lamanya, tidak menunjukkan bahwa di akhirat itu nanti tidak juga, ya. Fa kaifa idza atlaqa, bagaimana kalau kemudian dia itu dimutlakkan, ya, tanpa takyid. Kalau dia itu ditambahi selama-lamanya, jadi lan kalau ditambahi selama-lamanya tidak, kemudian ditambahi selama-lamanya, itu pun tidak menunjukkan selama-lamanya. Ya. Apalagi di sini tidak ditambahi abadan. Apa dalilnya? Sebutkan oleh beliau, ini menunjukkan juga seorang hendaknya mempunyai kemampuan dalam hal bahasa juga. Sebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Bais, Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah, "Walan yatamannaunahu abadan." Sebutkan orang-orang kafir mengatakan, "Qul in kana lakumud darul akhirah fil kharijata min duni nas, fatamannaul mauta in kuntum shodiqin, walan yatamannaunahu abadan." Ya, mereka tidak akan berangan-angan selama-lamanya. Dari situ ada lan. Walan, ada lan yang menunjukkan tidak, kemudian dikasih lagi abadan selama-lamanya. Ayat ini ternyata juga tidak menunjukkan itu berarti selama-lamanya tidak. Apa dalilnya? Karena orang-orang kafir yang mereka itu, ya, disebutkan tidak akan berangan-angan selama-lamanya, ternyata mereka berangan-angan. Disebutkan di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77, wa nadau ya maliku liyabdi alaina rabbuk. Mereka berangan berarti. Orang-orang di dalam neraka, ya maliku, mengatakan, wahai Malik. Disebutkan sebagian bahwa itu malaikat penjaga neraka. Wahai Malik, liyabdi alaina rabbuk, untuk memutuskan kepada kami Rabbmu. Ya, ini matikan kami saja. Jangan kami disiksa terus di dalam neraka. Tidak bisa, sudah selesai. Sebab orang kafir itu berangan-angan untuk menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba, wahai sekiranya aku menjadi tanah saja. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Bahwa lan yang menunjukkan tidak, barang siapa mengatakan bahwa makna yang lan itu artinya adalah selama-lamanya, itu salah besar. Karena lan sendiri yang artinya itu tidak ditambah dengan abadan, itu pun tidak menunjukkan selama-lamanya. Dalilnya tadi ayat sebutkan, orang-orang kafir ternyata berangan-angan untuk mati juga. Tapi tidak mungkin mati mereka. Demikian. Ini bantahan untuk mereka berikutnya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Bais, ini agak sulit juga pembahasan ini sedikit. Jadi lan sendiri, kalau niscaya itu menunjukkan selama-lamanya, tidak mungkin terjadi, ya. Apa yang Allah sebutkan dari surat Yusuf ayat yang ke-80? Tidak mungkin didatangkan dengan apa? Dengan harta. Ya, disebutkan di situ di surat Yusuf ayat yang ke-80, "Falan abrahal ardo hatta ya'dana li abi." Ini berkata saudara Nabi Yusuf yang waktu itu bersekongkol sebelumnya untuk membunuh Nabi Yusuf. Ketika kemudian Allah berkehendak, Nabi Yusuf berkumpul dengan saudara laki-lakinya, selain mengatakan Bunyamin. Maka waktu itu, ya, saudara Nabi Yusuf yang lain, yang asalnya itu adalah berbuat jahat itu, mengatakan, "Falan abrahal ardo," yakni "lan atrukal ardo Mesir." Ini aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir. Hatta ya'danali, sampai bapakku mengizinkan kepadaku. Di sini apa yang menjadi syahid, yang menjadi perhatian kita, bahwa lan di sini kalau itu menunjukkan selama-lamanya tidak mungkin dikasih hatta. Ternyata ditambahi sampai, ya, menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan tidak selama-lamanya. Ini secara bahasa. Demikian. Selesai pembahasan kita, ya, alasan mereka orang-orang Mu'tazilah ataupun Jahmiyah yang mengatakan bahwa lantaroni menunjukkan tidak mungkin kita melihat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bantahan tadi sudah cukup. Kesimpulannya adalah sebenarnya itu adalah dalil bagi ahli sunnah bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Kemudian berikutnya dalil yang mereka anggap mendukung mereka. Ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-103. Ini orang-orang yang punya penyakit memang mencari ayat-ayat yang seakan-akan mendukung mereka. Dari situlah tampak apa yang sering kita dengar, kita mengikuti jejaknya salafus saleh, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, dengan pemahaman salaf, ulama-ulama, orang-orang terdahulu, ya, yang mendahului kita dari orang-orang yang saleh. Inilah yang membedakan. Mana yang menjadi dalil kalian? Mana yang bersama dengan kalian? Tidak dapatkan. Adapun buku kita jelas sekali. Walaupun juga kita harus menyebutkan kadang-kadang dalam bahasan ini, dan kita sudah lihat apa yang Sufyan Ibn Hajar di Fathul Bari, ya, beliau cenderung kepada pendapat Asy'ariyah. Memang melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ditentukan jihad arahnya mana. Yang sebenarnya itu menuju kepada makna apa? Menuju kepada makna bahwa kalian juga meyakini tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan itu. Karena yang namanya melihat berarti butuh kepada jihad arah. Sedangkan kita, ya, mengulang-ulang bahwa orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jihadnya adalah arahnya adalah arah ulu, arah atas. Ya, karena Nabi SAW memisalkan seperti seorang itu melihat, ya, ini bulan di malam bulan purnama. Ya, melihat, ya, ini posisi bulan ada di atas, demikian semula. Jadi adapun ayat ini, ayat yang ke-103 di surat Al-An'am, "La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar." Ini ayat yang kita akan bicarakan. Sebutkan di ayat tersebut awalnya, "Dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai', wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar." Ya. Ini "Dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai', fa'buduh." Wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikumullah." Itulah Allah, Rabbukum, Rabb kalian. La ilaha illahu, tidak ada sembah yang benar kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Fa'budu, maka sembahlah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah atas segala sesuatu itu adalah wakil. Ini adalah ayat menunjukkan pujian. Ya, ini ayat ini adalah susunan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, la tudrikul absar. Allah la tudrik. Ya, ini tidak bisa dijangkau, tidak bisa dicapai oleh pandangan. Ya, la tudrikul absar. Allah tidak bisa dicapai oleh pandangan, pandangan mata. Makhluk-makhluknya. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah mampu untuk mencapai al-absar, pandangan-pandangan. Mereka berdalil dengan ayat ini bahwa Allah SWT tidak bisa dilihat dengan alasan la tudrikul absar. Tidak bisa, menurut mereka tudrik di sini adalah tidak bisa dilihat oleh mata. Dan Allah mampu melihat mata-mata, melihat manusia, makhluk-makhluknya. Dan ini adalah terjemahan atau makna yang salah. ya, sama sekali tidak menjadi dalil mereka bahwa Allah tidak akan dilihat dengan alasan la tudrikul absar. Yani Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Oleh karena itu sebagian kita perhatikan orang-orang musyawadah, orang dukun ataupun yakni orang-orang yang suka tahayul, khurafat dan sebagainya atau belajar sihir dan sebagainya membaca ayat ini diulang-ulang. Atau sebagian orang-orang sufi. La tudrikul absar wa tudrikul absar. Tidak bisa dilihat oleh mata. Ini hilang. Membaca wirid ini dibaca-baca wirid ini terus kemudian dia menghilang, tidak dilihat. Padahal menggunakan bantuan jin. Ada di antara teman kita dulu mengatakan demikian. Dia sudah bertobat. Dia tidak bisa dilihat oleh manusia waktu itu. Badan dia ditutupi oleh jin. Ya. Jadi waktu itu ketika dia di penjara, badan dia ditutupi oleh jin. Kemudian orang yang di penjara itu menyangka dia sudah tidak ada, dibuka pintunya, tidak ada. Padahal dia masih di situ. Kemudian dia keluar dari pintu itu, dari penjara itu dia keluar. Itu. Jadi bukan kemudian dia hilang, tidak, dia ada di situ, tetapi ditutupi oleh jin. Kemudian dia keluar dan masih ada yang lainnya. Ya, itu suatu yang ma'ruf di kalangan orang-orang tukang sihir dan sebagainya. Membaca wirid ini dibaca-baca diulang-ulang. La tudrikul absar, tidak bisa dilihat oleh mata. Wa huwa yudrikul absar, dia mampu melihat mata-mata. Padahal itu Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya adalah secara ringkas adalah apa? Secara ringkas makna yudrik di sini adalah mencapai, bukan maknanya melihat. Ya, dan al-idrak ya disebutkan di sini oleh beliau oleh Al-Imam Ibnu Abdul Aziz di halaman 250. Fa inna al-idrak huwa ihathah bi syai'. Idrak tadi yang kita terjemahkan dengan apa? Mencapai. Itu adalah ihathah, melingkupi suatu. Wa qadru zaid ala ru'yah. Itu adalah kadar tambahan dari melihat. Jadi idrak itu mencapai itu lebih dari melihat. Ya, demikian. Bantahnya itu aja sudah, cukup. Ya, jadi bukan maknanya Allah itu kemudian tidak mungkin dilihat nanti di surga, bukan. Dengan dalil tadi, dengan alasan bahwa Allah tidak akan dilihat oleh mata-mata. Bukan, idrak itu bukan artinya melihat. Idrak itu artinya mencapai dan mencapai itu ihathah, melingkupi. Tidak mungkin kita melingkupi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala insyaallah di surga. Demikian. Karena mana idrak itu adalah lebih daripada sekedar ru'yah. Apa dalilnya? Kalau mereka mau tanya dalil, suka di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-61 dan 62. Kisah Nabi Musa alaihi salam menunjukkan keyakinan Nabi Musa waktu itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun." Falamma tara al-jama'ani, ketika saling melihat. Ini lafadznya saling melihat, al-jama'ani, dua kelompok. Ini kelompoknya Nabi Musa alaihi salam, orang beriman, dan kelompoknya Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa sudah di pinggir laut waktu itu, sering mengatakan laut merah. Ya, kemudian Fir'aun di belakang mereka. Maka ketika dua kelompok ini saling melihat, qala ashabu Musa, berkata para sahabat Nabi Musa, inna la mudrakun, kita akan dicapai. Paham? Mudrak bukan apa? Dilihat? Tidak. Karena yang pertama tadi memang kalimat keduanya saling melihat. Ya, kemudian ketika sudah saling melihat, para sahabat Nabi Musa mengatakan kita akan dicapai, kita akan dilibas, akan dihancurkan, akan dibunuh. Ya, jadi mudrakun dari tadi seperti asal kata la tudrikul absar. Ya, bukan sekedar saling melihat, bukan, tapi idrak di sini adalah makna yang lebih dari sekedar melihat, mencapai, menggapai, meliputi demikian. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan qala kalla inna ma ya rabbi syahidin. Beliau mengatakan dengan yakin, kalla, tidak sama sekali. Inna ma ya rabbi, semuanya bersamaku adalah Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Syahidin, dia akan berikan petunjuk kepadaku. Yakin beliau, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka menghancurkan kita, tidak mungkin. Ma ya khosah, kebersamaan khusus. Inilah yang namanya kebersamaan. Kebersamaan yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang ma'rifat, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi ini jelas dalil bahwa idrak di sini bukan sekedar melihat, tapi lebih. Jadi mana? La tudrikul absar, yakni kita, mata-mata kita tidak mungkin meliputi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita. Adapun melihat, mungkin nanti untuk orang-orang yang beriman di dalam surga. Paham? Cukup pembahasan ini tentang ayat ini. Ya. Wa rabbu ta'ala yura wal idrak, Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Tetapi tidak mampu untuk dilingkupi. Kama yu'lam wa yuhab bihi ilman. Ya, demikian. Wa hadza, dan ini adalah huwa alladzi fahimahu sahabah wal a'immah minal ayat. Dan ini adalah apa yang dipahami oleh para sahabat dan para ulama, para imam-imam dari ayat ini. Kama dzukirat aqwaluhum fi tafsiril ayat, sebagaimana disebutkan ucapan-ucapan mereka itu di tafsir ayat. Demikian. Kita bisa lihat seperti yang disebutkan oleh Imam Syinkiti di Adwal Bayan juga. Ketika beliau menyebutkan tafsir surat Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Ini akan kita lihat juga, para ulama-ulama kita juga berpendapat seperti itu. Disebutkan oleh beliau di halaman 963 di Adwal Bayan ketika menjelaskan surat Al-Isra ayat yang ke-1. Beliau menyebutkan tentang hadis Nabi SAW. Apakah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, disebutkan oleh beliau, kesimpulannya adalah bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Dia menyebutkan ikhtilafan ulama hal ra'a Rasulullah SAW rabbahu. Terjadi perselisihan para ulama, apakah Rasul melihat Allah SWT di malam Isra Mi'raj di ainin Rasul amla, dengan mata kepalanya atau tidak. Sebagian mengatakan melihat, seperti Abdul bin Abbas Anhuma, walaupun sebagian mengkritik sanadnya. Adapun Aisyah mengatakan lam yarahu, tidak, Nabi tidak melihat Allah SWT. Dan ini adalah khilaf yang masyhur di kalangan ulama. Dan yang benar adalah Nabi tidak melihat Allah SWT dengan mata kepalanya. Maka disebutkan di situ hadis yang dibawakan, di antaranya adalah nurun anar, yang di antara dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak melihatnya. Min adhil adillah, yang paling kuat dari dalil menunjukkan hal tersebut, bahwa Abu Dzar waktu itu bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawabnya. Sukan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Kalau ada sana Abu Bakar bin Abi Syaibah, kalau ada sana Waqi' an Yazid bin Ibrahim an Qatadah an Abdullah bin Syaqiq an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala. Sa'altu Rasulullah SAW, hal raita Rabbah, aku bertanya kepada Nabi, apakah engkau melihat Rabbmu, apakah engkau melihat Allah? Qala, Nabi mengatakan nurun, cahaya. Anna arahu, anna di sini ini kaifa, bagaimana aku melihatnya? Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi tidak melihat Allah SWT di dunia. Ya. Demikian juga di riwayat yang lain dikatakan, raitu nuran, aku melihat cahaya. Ini di sini berarti menunjukkan bahwa Nabi mengatakan aku melihat cahaya. Anda arahu, bagaimana aku melihat Allah SWT? Ini aku lihat cahaya saja. Bukan Imam Nawawi. Ya. Yani anna dengan tasdid nun wafat hiha, ya, wafat huha, jadi anna nurun anna arab wa manahu hijabu nur, hijabnya penutupnya itu cahaya. Pakai fa arahu, bagaimana aku melihatnya? Berarti menunjukkan apa? Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Imam Abu Abdillah Al-Mansuri. Al-Mansuri mengatakan adzamir bi arahu, dzamir bi arahu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah anna nur mana'ani, sesungguhnya cahaya menghalangi aku minar ru'yah, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama jarat ada bi iksal anwar ala absar, sebagaimana kebiasaan bahwa cahaya-cahaya itu menghalangi mata untuk melihat. Wa manaha min idraki ma halat baina ra'yi wa bainahu, dan menghalanginya. Jadi cahaya itu menghalangi, dan dia itu membatasi antara ar-ra'i, orang yang melihat, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Demikian juga ra'aytu nuran, maknanya ra'aytu nur, nur fahasib. Yani aku melihat cahaya saja. Walam ara ghairahu, aku tidak melihat yang lainnya. Ini semua menunjukkan apa? Bahwa Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Demikian juga semua dalam riwayat Imam Muslim Hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih. Bahwa Nabi SAW mengatakan hijabu nur, hijabnya itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau niscaya Allah SWT membuka hijabnya itu, jadi kalau cahaya itu adalah dibuka, la akhramat subuhat subuhat wajhihi man tahayyari basaruhu min khalqihi. Kalau Allah SWT membuka hijabnya itu, niscaya akan membakar subuhat, yaitu cahaya. Cahaya wajahnya itu akan membakar man tahayyari basaruhu, apa yang berakhir pandangannya, min khalqihi, dari makhluk-makhluknya. Jadi kalau hijabnya dibuka oleh Allah SWT, niscaya apa? Akan terbakar, ya, akhir dari apa yang dilihat dari makhluk-makhluknya. Ini juga, ya, diantara dalil yang menunjukkan. Demikian juga lebih kuat lagi disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syafi'i di sini di Adwa'ul Bayan. Ini hadis disebutkan Imam Muslim, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Jelas sekali. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Ini dalil yang sangat kuat sekali. Sampai kalian meninggal. Ini diantara penjelasan para ulama tentang permasalahan ini. Pembahasan yang tadi kita sebutkan. Juga permasalahan apakah Nabi melihat Allah SWT di dunia, jawabannya ini tadi. Dan ini adalah pendapat para ulama. Dapat kita dapatkan di sini di buku-buku mereka para ulama. Dan jawabannya satu dengan yang lain. Saling menguatkan, saling menukarkan satu dengan yang lain. Selesai kita pembahasan, ya, dari ayat tadi, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Berikutnya di sini ada hadis-hadis yang jelas yang Nabi SAW sebutkan di dalam Al-Qur'an, di antara hadis Bukhari dan Muslim. Ketika waktu itu Nabi SAW di hadis Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim, waktu itu melihat kepada qamar laita arba asyara, melihat kepada bulan tanggal 14 bulan purnama. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, innakum sataruna rabbakum iyanan, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian iyanan. Iyanan itu dengan mata. Lafaz iyanan ini panjang lebar disebutkan, kesemuanya adalah dhaif. Kritik oleh para ulama muntaqat, di situ ada Abu Syihab dibicarakan. Rawi ini apalagi menyelisih dengan yang lain jadi syadz. Tambahan iyanan, walaupun maknanya adalah benar. Sahabat ini mengatakan adalah syad, yakni nyeleneh. Maknanya adalah benar. Kalian akan melihat Allah SWT dengan mata kepala kalian. Kama tarawna hadha, sebagaimana kalian melihat ini, melihat bulan. La tudawamu nabi ru'yatihi, tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Ini hadis tentang masalah ini. Mudah sukan oleh Al-Imam Ibn Abi'is, bahwa orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, kalau mendapatkan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, ayat-ayat yang tadi dibahas, itu seperti mendapatkan apa? Mendapatkan petir. Ya, seperti mereka terbakar. Ya, disebutkan di sini. Wa annahu yatajalla li ibadihi. Sungguhnya Allah SWT menampakkan untuk hamba-hambanya. Wa annahu yadhak. Allah SWT yadhak, tertawa. Ini hadis-hadis seperti ini. Ya. Itu membuat mereka itu panas. Bila ghairi dzalika min sifat allati simauha, dan yang selainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang apabila mendengarnya, ya, orang-orang Jahmiyah, al-Jahmiyah bin, yakni orang-orang Jahmiyah, demikian juga orang-orang Mu'tazilah, itu kalau mendengar hadis ini bahwa Allah itu menampakkan diri, dilihat nanti di surga, demikian juga Allah Subhanahu wa taala tertawa dan sebagainya, itu orang-orang Jahmiyah itu akan apa? Akan menganggap biman silati soaik. Seperti apa? Seperti mendengar soaik petir, seperti mendengar halilintar. Ayat-ayat seperti ini membuat mereka itu apa? Tidak bisa membantah. Seperti mendapatkan petir, ledak dan sebagainya. Tidak mampu membantah itu. Ya, demikian. Kemudian beliau mengatakan, wa kaifa yafasiru kitabullah bi ghairi ma fasarahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ashabu. Bagaimana mentafsirkan Al-Qur'an dengan tidak menggunakan tafsirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Alladzina nazzal Al-Qur'an bil ghotim, yang mana Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka. Bagaimana? Bagaimana memahami dengan apa akal-akal? Tidak mungkin. Ya, demikian. Demikian juga disebutkan di sini bantahan untuk orang-orang Asy'ariyah yang kebanyakan di sekitar kita. Walaupun kadang-kadang hal-hal seperti ini tidak dibahas oleh mereka, tapi di kalangan orang-orang ulama-ulama mereka dibahas. Ya, mereka mengatakan, ya ini walisa tasbihu ru'yati laita ala bi ru'yati syams wal qamar tasbihan lillah, ya, bantah untuk mereka. Tidak berarti memisalkan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala itu seperti ketika melihat bulan, demikian juga matahari, itu memisalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ini hanyalah apa? Memisalkan, ya. Memisalkan bagaimana cara melihat, bukan memisalkan al-mar'i bil mar'i. Jadi suatu yang dilihat seperti suatu yang dilihat. Bukan berarti misalkan Allah dengan matahari, demikian juga dengan bulan, tidak. Ya, demikian. Demikian juga bahkan orang Mu'tazilah mengkritik orang-orang Asy'ariyah. Ya, bagaimana mungkin kalau kalian mengatakan bahwa kalian melihat Allah Subhanahu wa taala kemudian kalian tidak menentukan jihah arah. Ya. Wa kaifa ta'qil ru'yah bi ghairi jihah? Bagaimana mungkin? Ya, namanya melihat tidak ditentukan jihah arahnya, tidak mungkin. Tidak masuk akal alasan mereka seperti itu. Jadi orang-orang Rubia sendiri saling apa berbantah-bantahan. Bagi kita jelas bahwa kita menentukan jihahnya itu jihah ulu. Tidak boleh bagaimanakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah arahnya atas dan tidak kita membagaimanakan. Dan kita melihat akan melihat Allah Subhanahu wa taala insyaallah di surga. Kemudian juga disebutkan permasalahan yang lain. Kita ringkas saja tentang melihat orang-orang yang beriman namun di surga sudah selesai tadi. Sekarang apakah kemudian mereka melihat di mahsyar, di padang mahsyar? Jadi perselisihan. Ya. Yang pertama ada yang mengatakan tidak ada yang melihat kecuali orang yang beriman. Ada orang beriman jelas mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kelompok yang kedua berpendapat ya ra'anul mawqif mu'minhum wa kafirhum. Semua yang di padang mahsyar melihatnya, orang kafir dan orang mukmin juga. Asalis ini yang ketiga, yang benar insyaallah yang ketiga ini. Ya rahu ma'al mu'minin al-munafiqun. Orang mukmin dan orang munafik mereka melihat di padang mahsyar. Duna baghiyatil kufar. Bukan orang-orang kafir yang lain. Ya, dan ini insyaallah yang benar. Karena Nabi menyebutkan di dalam Sahih Bukhari, bukan dalam Sahih Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nomor 7437. Sebutkan di Sahih Bukhari, ini halaman 498. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Wa taqwa hadhil ummah. Hadis yang panjang di sini. Dan umat ini nanti masih tersisa. Ya, di padang mahsyar. Setelah setiap orang yang menyembah tagut mengikuti tagutnya, yang menyembah bulan mengikuti bulan, atau yang menyembah yakni matahari mengikuti matahari. Fayat ba'u man kana ya'budu syams asyamsa, yang menyembah matahari mengikuti matahari, yang menyembah bulan mengikuti bulan, yang menyembah togut mengikuti togut. Watabqa hadhihi ummah, kemudian umat ini tersisa. Fiha syafi'uha, di dalamnya ada yang syafi'nya, yang berikan syafi' di antara umat ini. Au munafiquha, demikian juga ada orang-orang munafiknya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang munafik juga melihat. Ya, demikian. Wa yaqul ana rabbukum, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku rabb kalian. Ila akhiri sunnah. Ini menunjukkan apa? Dalil bahwa orang-orang munafik nanti juga akan melihat Allah di padang mahsyar. Sama dengan orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir tidak melihat. Kemudian berikutnya juga disebutkan dari apa disebutkan oleh Imam At-Tahawi, bighairi ikhathah wala kaifiyah. Ini tidak boleh kita membagaimanakan tentang ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga tidak berarti kemudian kita meliputi ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini apa disebutkan di dalam matan ini? Waruyah li ahli jannah, dan melihat melihat Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga, ya, itu adalah benar. Bighairi ihathah, ya, dengan tidak berarti kita meliputi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Wala kaifiyah, demikian juga bagaimanakan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, demikian. Ini perlu ditambah. Ini kita juga menetapkan hal ini, tapi tidak boleh kemudian membagaimanakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala demikian. Kemudian juga disebutkan oleh mereka para ulama bahwa mereka di antara ulama-ulama yang ahli ta'wil, ya disebutkan bahwa ru'usu ta'wil, pimpinan-pimpinan ahli ta'wil itu ada tiga disebutkan. Yang pertama adalah Al-Ghazali, seperti secara Aqidah Wasithiyah halaman 195. Ya Al-Ghazali, kemudian Al-Juwayni, kemudian Ar-Rawzi, Fathur Rawzi. Itu pimpinan-pimpinan ahli ta'wil yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Kita tahu Al-Ghazali dia akhirnya meninggal, Allah Ta'ala disebutkan meninggalkan ilmu kalam dia. Disebutkan ketika meninggal itu Sahih Bukhari di pelukannya. Demikian disebutkan. Yang kita sering membaca atau memperhatikan ya bukunya Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin. Sebenarnya mengatakan itu adalah hadim. Bukan ihya, bukan menghidupkan ilmu-ilmu agama, tapi yang menghancurkan ilmu-ilmu agama. Al-Ghazali. Kemudian Al-Juwayni, kemudian Ar-Razi, Fathur Razi. Di antaranya, dan buku ini, bukunya Tafsir Ar-Razi ini menjadi rujukan orang-orang Indonesia. Dan dia banyak mencela ulama-ulama Al-Sunnah. Sebutkan di ucapan Fathur Razi, sebenarnya kita menyebutkan dia tafsir. Ya laisa kami selisih wa sayyidul basir. Dia mengatakan wa alam anna Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah. Ketahuilah sungguhnya Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah, ini ulama kita, Al-Imam Ibn Huzaimah, sebutkan Imamul A'imah, imamnya para imam Ibn Huzaimah. Kita punya bukunya, kita bertauhid. Ya, dia mengatakan Fathur Razi ini, ketahuilah sungguhnya Ibn Huzaimah ini aurada istidlal ashabina, menyebutkan dalil-dalil sahabat-sahabat kita, karena dia membantah orang-orang Asy'ariyah. Bihadil ayat, dengan ayat ini fil kitab, di dalam kitabnya alladzi sammahu bitauhid, yang dia beri judul kitab tauhid. Kita punya sebutan hadis-hadis ayat-ayat di situ. Ini Fathur Razi mengatakan sesungguhnya Ibnu Ishaq ini, yakni Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah ini, membuat buku yang dia beri nama kitab tauhid. Wa huwa bil haqiqah, sebenarnya hakikatnya bukunya itu kitab syirik, kitab syirik. Bagaimana kitab yang mulia ini dia julukkan dengan kitab syirik, kebencian yang sangat dari orang-orang Asy'ariyah kepada ulama Ahlussunnah. Kita tahu bukunya jelas ada di hadapan kita, buku yang menyebutkan Al-Qur'an, hadis, ya. Kemudian dijulukkan dengan kitab syirik. Demikian. Sebelum kita menyelesaikan pembahasan ru'yah, kita sebutkan sedikit apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Adil Arwah. Adil Arwah ila biladil afrah, ya. Hadi, yakni bertamasya atau bepergian. Ruh itu ila biladil afrah, ke negeri kebahagiaan. Tamasya ke surga, sebagian menerjemahkan seperti itu. Beliau sebutkan di antara nikmat yang ada di surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan di sini banyak sekali tentang sifat surga, beliau sebutkan pintu-pintunya, ya, demikian juga bahan-bahannya, kemudian juga kunci-kuncinya, derajat-derajatnya, rumah-rumahnya, pintu-pintu surga, panjang lebar di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di Hadil Arwah ila biladil afrah. Dan di antara bab yang beliau buat adalah tentang permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala. Masuk perkara akidah. Bukan di bab yang ke Al-Khamis wa Sittun, bab yang ke-65. Fi ru'yatihim, di dalam pembahasan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Rabbahum tabaraka wa taala bi absarihim, dengan mata mereka, dengan mata-mata mereka. Ya. Kama yaral qamar lailatal badr, sebagaimana melihat bulan di bulan purnama. Ya. Kemudian beliau menyebutkan wa hadzal bab asrafu ababil kitab. Bab ini adalah yang paling mulia dari bab-bab kitab ini. Wa jalwa, yang paling agung qadran wa alaha kadarnya, dan yang paling tinggi. Ya, demikian. Wa qaraha li uyuni ahli sunnah wal jamaah, dan yang paling menyenangkan untuk mata-mata yang ahli sunnah wal jamaah ini. Jadi bab ini adalah bab yang paling mulia Demikian juga yang paling menyenangkan bagi orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, wa asyadu ala ahlu bid'ah, dan yang paling berat bagi ahlu bid'ah wa dolalah dan sesat. Wa yalgoya alati syamara ilahal musyamirun, ini adalah puncak yang orang-orang itu begadang, orang-orang begadang untuk ibadah. Wa tanafasa fil mutanafisun, dan berlomba-lomba padanya orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan keutamaan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa tasabaqu ilaihal mutasabiqun, dan untuk berkejar-kejaran, bercepat-cepatan orang-orang yang bersegera untuk melakukan amalan soleh. Ini di bab ini beliau menyebutkan apa? Bahwa melihat Allah SWT itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, antara yang paling tinggi adalah itu. Kemudian beliau menyebutkan panjang lebar ya dalam kitab ini. Wa amal hadis dari Nabi SAW wa sahabihi. Sungguhnya hadis-hadis dari Nabi SAW dan para sahabatnya adalah arah ru'yah yang menunjukkan tentang melihat Allah SWT, famutawatirah, maka mutawatir. Hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini adalah hadis mutawatir. Rawah Anhu Abu Bakar Siddiq, sebutkan oleh Abu Bakar Siddiq, Abu Hurairah, Abu Sa'id Khudri, Jarir bin Abdillah, Abu Suhaib dan sebagainya, disebutkan di sini banyak sekali. Ya, ini termasuk suatu yang memukul orang-orang ahlul bid'ah. Ya sudah, kalau kita pernah sering sebutkan, kalau kalian meyakini tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala, wahai kalian orang-orang ini, orang-orang kafir, orang-orang Syiah Rafidhah, sekalian tidak masuk dalam surga. Ya, kalau kalian meyakini seperti itu, ya sudah. Kalian tidak akan masuk surga dan tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sini beliau sebutkan di sini keutamaan yang banyak. Ya, kemudian beliau menyebutkan qaddalal Quran wa sunnah al-mutawatirah wa isma' sahabah, telah menunjukkan Al-Quran demikian juga sunnah yang mutawatir dan ijma' para sahabat, wa imamul Islam dan para imam-imam Islam, wa ahlul hadis demikian juga ahlul hadis, isabat al-Islam ya penolongnya Islam ya, disebutkan di sini ala anna Allah Subhanahu wa taala yara yaumul qiyamah bil absar, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yura, dilihat pada hari kiamat bil absar, dengan mata ayanan, dengan mata mereka. Ya, kama yaral qamar raital badar, sebagaimana melihat bulan ketika bulan purnama. Demikian sebutan. Ini sudah selesai bacaan kita. Kalau kita baca buku berikutnya.